serahkan di dalam diri untuk panggilanmu, untuk menuju jalanmu dan cahayamu tak tertahankan untuk bertemu. Berseri menyertai terangnya hati, hanya tinggal waktu untuk bertemu, mengadukan dosaku seluas lautan tak bertepi. Sini memanggilmu, mengharap ridho di tanah haramu. Ku rindu tempat kau kabulkan segala pintaku, terima doa harapanku. Aku di sini bersimpuh padamu, menangis haru di depan rumahmu. Sempatkan aku untuk menjadi tamu di lain waktuku. Pandu.